lagi, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Silang Seven. Semoga malam hari ini bisa jadi sebuah kisah klasik yang indah untuk masa depan. Terima kasih. Peluk tubuhku, seplak juga air mataku. Kita terharu, akan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah, karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Yo! Kita rindukan di hari tua. Menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Karena malam ini akan kita banggakan di hari tua. Oh. Jumpa semoga kita selalu menjadi sebab yang kasih. Masih haus sanjungan.